Mitra bisnis, reformasi sudah berjalan 15 tahun, tapi Indonesia masih juga dililit banyak masalah. Menurut diskusi Kompas, semua ini terjadi karena pemimpin kita tidak memiliki visi dan tujuan yang jelas, sehingga apapun yang dilakukan hanya bersifat jangka pendek dan tambal sulam. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi SIS-NS. Pak Sis, apa komentar Anda soal ini? Menurut saya reformasi itu instan, dadakan, dan terburu-buru. Makanya nggak pernah berhasil. Dan reformasi itu agendanya kan waktu itu ada beberapa. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Tumbangkan Soeharto, bubarkan Partai Golkar. Begitu Soeharto tumbang, euforia luar biasa sehingga lupa membubarkan. Jadi orang Golkar jangan sakit saya ini. Ini katanya bubar, tapi lupa. Jadi kelihayan Akbar Tanjung di situ mengubah image Partai Golkar sehingga Partai Golkar jadi baik lagi image-nya. Karena Soeharto identik dengan Golkar, korupsi identik dengan Golkar, Orde Baru identik dengan Golkar. Begitu Pak Harto ditumbangkan, dianggap oleh reformis sudah selesai. Ternyata kehebatan Akbar Tanjung itu mengubah image Partai Golkar sehingga orang kembali mencoblos Partai Golkar dan Partai Golkar kembali bisa lolos parliamentary threshold waktu itu. Menurut saya juga reformasi memang kebablasan. Apakah karena memang pemimpin kita tidak memiliki visi dan tujuan yang jelas, Pak? Oh enggak, bukan cuma pemimpin, tapi di layer kedua, ketiga, keempatnya juga belum direformasi. Jadi siapapun pemimpinnya kalau enggak gila, nggak bakal bisa di negeri ini. Jadi harus agak gila sedikit seperti Jokowi, Ahok, seperti itu. Itu perlu penanganan yang luar biasa. Negara ini kan dipegang oleh eselon 1, eselon 2. Eselon 2 terutama di kalangan tengah. So, eselon 2 nggak bisa kita atur, pemimpin itu bisa tumbang. Yang namanya reformasi itu kan harusnya ada grand design, kemudian ada bawahannya lagi. Jadi grand design-nya cuma menumbangkan Soeharto, membubarkan Golkar waktu itu. Tapi tidak terlaksana dengan baik. Pak Hartonya mundur, dan Pak Harto sudah mengingatkan, nggak gampang, kata Pak Harto. Mau megang negeri ini dalam keadaan kayak gini. Terbukti omongan Pak Harto semuanya. Reformasi seperti apa, Pak, yang kedepannya kita butuhkan? Berhubung kita sudah masuk tahun 2014, yang adalah tahun politik. Betul, harapan saya ada reformasi lagi, tapi reformasi konstitusi. Saya konstitusi yang ada sekarang ini, kalau bahasa Sundanya itu apa? Pabaliut atau pabaliut. Peraturan baru yang muncul pasti bertentangan dengan peraturan lama yang kita sudah lupa. Itu udah terlalu banyak peraturan. Makanya saya pernah ngomong dulu di MPR, ini negara tidak akan bisa dibenahi tanpa melakukan argumenter dari nol. Artinya konstitusi harus diulang lagi dari awal. Yang lama nanti akan dihapus, tapi dibuat dulu dan dimulainya beberapa tahun yang akan datang gitu. Nggak bakal bisa perpres, undang-undang, semuanya kalau muncul pasti akan berbenturan. Saya sudah melaksanakan itu beberapa kali, pasti ada berbenturannya. Dan itu nggak akan kelar nanti. Setiap undang-undang aja persepsi orang lain-lain. Setiap kalimat persepsi orang lain-lain. Ini yang harus dibenarkan semuanya. Sekarang soal MK aja sekarang bingung. Soal Pak Harto aja contoh. Ya. Waktu Pak Harto menyerahkan kekuasaan, itu seharusnya kan di sidang istimewa atau paripurna MPR. Tapi itu dilakukan hanya di istana. Itu sah apa enggak? Setiap orang ada bilang sah, ada bilang enggak. Nah, hal-hal seperti itu banyak sekali di negeri ini yang berbenturan itu. Dari nol, dari Undang-Undang Dasar 45 sampai peraturan RT harus dibikin ulang. Dibuatnya dari sekarang oleh orang-orang yang punya otak cerdas dan nyali tegas dan hati waras ya. Tanpa hati waras nggak mungkin bisa. Demikian politisi SIS-NS. Saya Wendy Lim.